hatiku, hanganku hanya untukmu, untuk bersama selamanya kita berdua. Kau selalu mengisi hari bahagiaku untukmu selalu. Ku berjanji karena cintaku, ku berharap karena kasihmu, selamanya dan tak akan pernah berpisah. karena kasih.